Ini teman-teman semuanya nih, ya, Dewi Pujangga ya, ditunggu sama Falah Dewi ya. Selamat malam juga buat Jayan juga, selamat malam, terima kasih. Dan kawan-kawan semuanya, Lukman Pratama, terima kasih sekali lagi. Didi Bogas ya, Mas Ijal Nababa, selamat malam Mas Ijal Putra BNB ya. Dan juga buat teman-teman semuanya sudah, Jongor juga selamat malam, thank you. Yuk, kita mainkan bersama Romansa News. Spesial buat Ganes Koneli. Kayak yang nyanyi, kalem, matanya sendu, senang duit. Saat ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Saat semua ingin ku pertaruhkan, tak percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati, tapi mungkin tak mempunyai hati. 5, 4, 3, 2, 1, saat ku siap hati. Percaya kau lupa. Buat Kang Suto, selamat malam Kang Suto. Dan Ibu Surisih ya, dan juga Mbak Fitri dan juga Mas Saiful yang sedang berbahagia, selamat malam.